Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih dalam bab Al-Birr Was-Silah, bab tentang amal kebajikan dan silaturahim. Pada hadis yang ke-9 dari bab ini, yaitu hadis Jabir, beliau menyebutkan, وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أخرجه البخاري. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, كل معروف صدقة, setiap sesuatu yang ma'ruf, yang baik, amal kebaikan adalah sedekah. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menganjurkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara umum. Begitu pula hadis berikutnya sekaligus kita baca, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. La tahqiranna, jangan sekali-kali engkau menganggap remeh suatu amal kebajikan sedikit pun. Walau antal ka'akhaka biwajhin talik, walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, dua hadis ini menganjurkan kepada kita untuk beramal yang ma'ruf, walaupun itu dipandang remeh, dan kita tidak boleh meremehkan amal yang ma'ruf sedikit pun. Sekecil apapun juga sesuatu yang ma'ruf itu ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di sini, pertama, Nabi SAW menyebutkan setiap ma'ruf itu sedekah. Jadi sekalipun seperti yang disebut dalam sebuah hadis, seseorang menyingkirkan gangguan dari jalan, kelihatannya sepele, terkadang tidak terpikir bahwa itu suatu amal yang baik, tapi itu bagian daripada iman dan itu bagian daripada sedekah. Sehingga ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi seseorang itu akan masuk ke dalam al-jannah, surga, karena suatu hal yang tidak dia perkirakan. Ya, tidak dia perkirakan. Mungkin dia beramal-amal yang lain, tapi bisa jadi suatu amal itu memiliki nilai yang besar karena niatnya, walaupun amal itu kecil. Dan sebaliknya, bisa jadi suatu amal itu sesungguhnya besar menjadi kecil karena niatnya juga. Sehingga terkadang amal yang sepele dipandang remeh, tapi karena niat yang baik, yang ikhlas, sehingga menjadi besar, dan ternyata dosa-dosanya diampuni karena itu, sehingga dia masuk ke dalam al-jannah. Bukankah disebutkan dalam sebagian hadis, seorang ahli maksiat, pelacur, ya, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolong seekor anjing yang kehausan di padang pasir, kehausan, tidak ada yang mengambilkan air. Sumur ada, tapi anjing enggak bisa mengambil air itu dari sumur. Sampai karena hausnya dia menjilat-jilat pasir yang basah itu. Maka karena ibanya terhadap hewan tersebut, dia pun mengambil air dengan sepatunya atau khuf, ya, dia tampung, ya, seperti kaos kaki tapi dari kulit, sehingga bisa menampung air, ya. Dia ambil, kemudian dia berikan air itu ke hewan tersebut. Ternyata tidak disangka-sangka dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena amal itu. Jadi kita tidak boleh meremehkan amal apapun selama itu amal kebaikan. Dan Nabi SAW menggambarkan kepada kita sesuatu yang sangat ringan sekali, yaitu apa? Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini ringan, ya, tidak perlu modal, tidak perlu tenaga yang banyak, tapi itu sudah tergolong ma'ruf, amal kebaikan. Dan itu tergolong sedekah kalau begitu. Karena memang sedekah punya pengertian yang luas, ya. Sedekah punya pengertian yang luas, yaitu tidak hanya dengan harta benda. Berbeda dengan infak atau zakat. Kalau zakat jelas harta benda, dan itu harta benda tertentu. Nafkah juga dengan harta benda. Kalau sedekah bisa dengan harta benda, bisa dengan selain harta benda. Nah, ini perbedaan antara hal-hal tersebut. Masing-masing punya makna sendiri-sendiri, ya, sekaligus kita sebutkan di sini faedah terkait dengan ini, perbedaan-perbedaannya, ya. Kalau zakat itu sangat spesifik, sangat khusus, yaitu harta tertentu dikeluarkannya pun ketika memenuhi syarat-syarat tertentu, ini zakat. Dan jelas zakat itu suatu amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disalurkan kepada orang-orang tertentu, ya, semuanya jalan-jalan kebaikan, itu zakat. Infak lebih umum daripada zakat. Kalau infak itu, ya, dengan harta benda, menyalurkan harta benda. Tapi ada kalanya kepada kebaikan, ada kalanya kepada keburukan. Semuanya diistilahkan infak. Infak di jalan yang baik, di jalan Allah. Innal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, atau alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, mereka yang menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah. Ini infak dalam kebaikan. Ada juga yang menyalurkan kepada yang buruk. Ya, ini juga dalam Al-Quran disebut infak. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menginfakkan harta benda mereka untuk menghambat dari jalan Allah. Juga disebut infak. Jadi infak artinya menyalurkan harta. Bisa jadi di jalan kebaikan, bisa jadi di jalan keburukan. Kalau sedekah lebih umum lagi. Sedekah bisa dengan harta benda, bisa dengan selain harta benda. Hanya saja kalau istilah sedekah ya lebih khusus dalam bab kebaikan biasanya ya. Kalau sedekah dalam keburukan artinya sejak awal niat untuk yang buruk itu tidak ada ya. Kecuali salah sasaran karena enggak tahu mungkin. Sehingga sedekah dari sisi ini lebih umum, bisa dengan harta, bisa dengan selain harta. Dan sedekah biasanya sifatnya membantu. Sifatnya membantu. Beda dengan hadiah. Hadiah itu pemberian juga, tapi tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan hubungan, supaya hubungan terjalin dengan baik, harmonis, supaya saling suka menyukai. Ini namanya hadiah. Nah, itu beberapa perbedaan. Kalau hibah, hibah yakni pemberian secara umum ya. Namanya hibah. Nah, kembali kepada hadis yang kita baca tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut semua yang baik yaitu amal kebaikan disebut sedekah, sampai kita senyum kepada saudara kita itu sudah disebut sedekah. Begitu pula amal-amal yang lain. Jadi kesimpulannya di sini bahwa dari dua hadis ini kita harus berusaha banyak berbuat amal kebaikan karena itu bagian daripada sedekah. Yang kedua, kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Tetap ada nilainya di sisi Allah, bahkan terkadang bisa menjadi besar karena niat, karena keikhlasan yang kuat. Dan kalau begitu sebaliknya ya, kita bisa ambil kesimpulan pula, amal yang buruk juga enggak boleh kita sepelekan. Walaupun kelihatannya remeh, kelihatannya tidak apa berpengaruh, mungkin dianggapnya ini dosa kecil misalnya begitu, tidak boleh. Sekecil apapun yang buruk pun harus kita perhatikan, tidak boleh kita meremehkannya, berusaha menjauhinya. Nabi SAW menyebutkan iyyakum wa muhaqqarat adz-dzunub, hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh ya, hati-hati dari dosa-dosa yang dianggap remeh, karena ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, bisa jadi diremehkan akhirnya menjadi besar. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, akhrajahuma Muslim. Dan dari beliau juga, yakni Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan," apabila engkau memasak maraqah. Maraq ini sayur berkuah. "Fa aktsir ma'aha," maka perbanyaklah airnya, kuahnya diperbanyak. "Wa ta'ahad jiranaka," dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini juga bagian daripada kebaikan itu yang mungkin juga dianggap hal yang remeh, tapi itu sesuatu yang tetap punya nilai tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Ada nilai pahala di akhirat dan ada faedah-faedah dalam hubungan seorang muslim dengan tetangganya. Ya, seperti yang disebutkan di sini, Nabi SAW mengatakan, kalau engkau memasak sayur yang berkuah, umumnya ya misalnya masak daging ya dengan kuahnya, ini disebut maraqah, perbanyak airnya, kemudian perhatikan tetangga-tetanggamu. Maksudnya kita perhatikan tetangga ya untuk kita beri hadiah daripada sayur yang kita masak tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Perlakuan yang baik kepada para tetangga. Sebelumnya telah kita sebutkan pada hadis-hadis yang lalu beberapa hadis yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak berbuat buruk kepada mereka. Nah, ini juga salah satu perinciannya, bahwa di antara bentuk kebaikan seseorang kepada tetangganya adalah dengan memberi hadiah atau sedekah, tergantung niatnya. Ya, kita memberi sayur ini bisa bermakna hadiah dengan perincian tadi. Kalau itu kita maksudkan untuk menjalin hubungan baik, bisa bermakna sedekah. Kalau kita maksudkan untuk membantu dia orang yang kurang, maka kita bantu. Nah, semuanya kebaikan. Jadi ini tentunya juga contoh ya. Sehingga kebaikan-kebaikan yang lain juga perlu diperhatikan terkait dengan tetangga-tetangga kita. Dan ini kalau bab seperti ini, tetangga yang bersifat umum, baik itu saudara kita atau bukan saudara kita tetapi tetangga kita, bahkan muslim atau non-muslim pun, hal yang seperti ini boleh kita lakukan. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, siapa yang memberi jalan keluar atau membantu seorang mukmin dari kurbah, kesulitan, dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membantunya atau akan memberinya jalan keluar dari kesulitan di hari kiamat kelak. Suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memberi kemudahan kepada seseorang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam pertolongan seorang hamba selama hamba itu pun dalam pertolongan kepada saudaranya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis yang memberikan kepada kita beberapa gambaran amal kebajikan albir. Melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, yang pertama, siapa yang memberikan jalan keluar atau membantu seorang mukmin pada salah satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia. Misalnya, ya banyak ya kesulitan-kesulitan dunia, baik terkait dengan kesulitan ekonomi, kesulitan dalam berbagai masalah yang dihadapi, banyak. Nah, ketika seseorang membantu dia, maka balasannya Allah pun akan membantu untuk menghilangkan salah satu kesulitan dari kesulitan-kesulitannya di hari kiamat kelak. Nah, ini seperti kata ulama, al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan itu biasanya sesuai dengan amal yang dilakukan. Ketika dia memberi kemudahan atau memberi jalan keluar bagi seorang mukmin, Allah juga akan beri jalan keluar bagi dia. Bahkan yang dari Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh lebih tinggi. Yang kita lakukan paling misalnya urusan-urusan duniawi, kesulitan ekonomi atau kesulitan menghadapi problem tertentu, ya. Hal-hal yang sifatnya di duniawi umumnya ringan, ya. Ringan walaupun ada kesulitan, tapi tetap itu pada status yang ringan bila dibanding kesulitan di hari kiamat. Adapun balasan dari Allah Subhanahu wa taala baginya itu kemudahan yang Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan di akhirat kelak. Nah, itu kan kesulitan yang berat kalau di akhirat. Nah, jadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Begitu pula yang memberi kemudahan, ala mu'sir. Ada orang kesulitan, ya, kesulitan juga macam-macam, ya. Allah juga akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi balasannya ada di dunia, ada di akhirat. Allah berikan balasan di dunia dan di akhirat. Ya, makanya ini anjuran bagi orang-orang untuk suka menolong, suka membantu. Ya. Jadi orang yang suka menolong dan suka membantu. Karena dengan itu Allah pun akan menolong dan Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Tentu niat yang utama adalah tentu kebaikan ukhrawi, itu yang utama. Adapun kebaikan duniawi, kalau dalam bab ini, ya boleh kita berharap dengannya karena Nabi menyebutkannya. Hanya saja jangan murni karena kau pengen balasan duniawi. Itu ya gak boleh kalau seorang muslim begitu. Mesti harus ada unsur niat ukhrawi. Kemudian berikutnya, siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini juga balasan sesuai dengan amal yang dilakukan. Menutup aib, pada dasarnya memang tidak sepantasnya aib kekurangan seorang muslim itu diungkap, disebarluaskan. Itu hal yang tidak boleh pada dasarnya. Karena itu apa? Ghibah. Itu termasuk ghibah, mengumpat, itu dosanya besar. Sehingga pada dasarnya aib-aib yang kita ketahui harus kita tutupi. Kecuali dalam kondisi tertentu baru boleh kita buka. Ulama menyebutkan ada 6 keadaan di mana aib itu boleh diungkap. Ya, sebagai contoh misalnya mutadzallim, seseorang melaporkan tindakan kezaliman terhadap dirinya. Ada orang berbuat zalim terhadap dirinya. Ya, tindakan zalim ya macam-macam ya kan, kezaliman itu. Itu kan aib juga. Oh, dia ternyata orangnya begitu. Ya, kita enggak nyebar-nyebarkan ke orang-orang, tapi kita mengadukan ke yang berwenang, saya terzalimi oleh fulan. Ya. Ini salah satu yang dibolehkan. Atau memperingatkan orang ini keburukannya menyebar. Orang ini banyak memakan kurban. Ya, ditipu atau di macam-macam lah keburukan-keburukan. Nah, ketika dia mendekat-dekati seseorang, kita tahu, wah ini kalau didekat-dekati orang itu akan menjadi korban berikutnya ini. Maka kita beritahu, hati-hati dari orang itu. Kenapa dia orangnya seperti ini, seperti ini. Nah, ini dalam urusan duniawi pun boleh. Ya, tapi tujuan kita betul-betul untuk menasihati orang itu supaya tidak terkena bahaya. Nah, ini namanya muhadzir. Begitu pula urusan agama, ini orang membawa kesesatan. Dia sedang mendekat-dekati seseorang, hati-hati. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa ikut pemahaman dia yang menyimpang. Ini juga muhadzir, boleh. Ya, menyebutkan aib karena itu. Ya. Atau mujahirin fisqan. Seseorang yang aibnya itu sudah ditampak-tampakkan. Jadi tanpa kita membuka pun dia sudah membuka. Jadi orang sudah banyak tahu tentang dia. Berbuat maksiat tanpa malu, terang-terangan. Nah, orang yang seperti ini enggak perlu kita tutup-tutupi. Karena dia sendiri tidak mau ditutup-tutupi, bahkan memamerkan. Nah, ini hal-hal yang apa? Karenanya boleh seseorang menyebutkan aibnya. Ya, ada 6 yang disebut oleh para ulama. Minta fatwa juga begitu. Ya. Kemudian yang lain menyebutkan aib karena untuk mengenalkan mu'arif, mengenalkan dalam arti dia enggak diketahui kecuali dengan disebutkannya aib itu. Misalnya aib fisik, ya, cacat fisik. Ya, kita enggak boleh juga nyebut-nyebut orang yang punya cacat fisik dijadikan sebagai apa? Julukan, enggak boleh. Kecuali tadi terpaksa kita nyebutkan siapa fulan yang gimana, fulan yang begini, baru boleh. Ketika sudah apa, upaya-upaya yang lain kita lakukan juga tidak diketahui, baru diketahui setelah kita menyebut cacat fisiknya. Ya, yang ke-6 terakhir, ketika kita minta bantuan untuk menghilangkan suatu kemungkaran. Di sana ada kemungkaran, orang-orang biasa ngumpul di suatu rumah, ya. Misalnya berjudi atau minum khamr. Orangnya ini, saya terus terang enggak bisa dan enggak mampu mengingkari. Nah, kita minta kepada pihak yang mampu mengingkari, yang berwajib misalnya, kita sebutkan, ini fulan, aibnya, keburukannya ini, melakukan ini. Nah, ini juga boleh dalam rangka mengingkari kemungkaran. Jadi itu 6 hal yang disebutkan ulama boleh menyebutkan aib orang-orang. Kalau tidak, maka dianjurkan untuk apa? Ditutupi. Dan ketika kita menutupi aib, maka Allah pun akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam pertolongan kepada hambanya, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu juga dalam pertolongan saudaranya. Nah, ini juga balasan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal hamba itu. Hamba yang suka menolong, Allah pun akan menolongnya. Ya. Jadi kita jangan membiarkan orang-orang kesusahan, padahal kita tahu kita berusaha bahkan menolongnya demi memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla 'ala khair, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan memperoleh seperti pahala yang melakukan kebaikan itu. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, ini juga anjuran untuk berbuat kebajikan, bahkan anjuran untuk menunjukkan kepada kebaikan seandainya pun dia mungkin belum bisa melakukan kebaikan itu. Karena seorang yang mengajak kepada kebaikan, seandainya pun dia belum melakukannya, maka dia sudah seperti yang melakukan itu. Artinya dia ketika itu belum mampu, ya, bukan sengaja tidak mau melakukannya, padahal dia mampu. Itu beda lagi. Kalau orang sudah mampu, kemudian mestinya melakukan, kemudian dia tidak melakukan, nah ini malah berdosa kan. Tapi maksudnya ada orang yang dia menunjukkan kepada kebaikan, mungkin dia sendiri belum mampu melakukannya, atau belum wajib baginya, belum diharuskan dia melakukannya. Misalnya ada seorang, anggap belajar talabul ilm di suatu pesantren misalnya kan, saya sendiri mungkin tidak bisa. Kenapa? Ya karena sudah usianya bukan usia belajar di pesantren. Ya, tapi saya anjurkan yang masih mungkin untuk belajar, belajar. Nah, dia yang seperti ini mendapat pahala seperti yang melakukan itu. Seperti yang melakukan. Begitu pula misalnya kebaikan yang lain. Anggap misalnya membantu seseorang atau suatu kaum yang terkena musibah misalnya kan. Oh, ini ada musibah di sana, kita sendiri belum mampu melakukannya. Kenapa? Karena kita banyak terikat dengan macam-macam. Nah, kita anjurkan yang mampu bantu mereka. Nah, kita seperti yang melakukannya. Dan begitu pula yang lain, banyak sekali amal-amal ibadah misalnya. Amal-amal ibadah, sebagian ibadah kita belum mampu atau belum wajib. Misalnya haji, mungkin belum mampu, ya kan? Belum wajib. Kita anjurkan orang untuk haji, kita sendiri belum. Maka kita mendapat pahala seperti yang melakukan. Atau amal-amal ibadah yang lainnya. Jadi begitulah hadis ini menunjukkan kepada kita untuk beramal, bahkan menunjukkan orang pada suatu amalan sekalipun kita belum mampu melakukannya. Nah, kita akan mendapat seperti yang melakukannya. Dan hadis yang lain juga menyebutkan, man da'a ila hudan falahu ajruhu wa ajru man 'amila biha min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'an. Seorang yang mengajak kepada suatu petunjuk, tuntunan dari tuntunan Islam, dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka yang mengamalkan itu. Yang mengamalkan tetap utuh pahalanya, enggak dikurangi. Dan dia yang menunjukkan juga dapat dari Allah Azza wa Jal sebanyak orang-orang yang mengikuti dia. Semakin banyak yang mengikuti, pahalanya semakin berlipat-lipat. Sehingga Nabi SAW orang yang paling banyak pahalanya, ya, karena beliau yang mengajak kepada kebaikan dan semuanya mengikuti beliau, yang mengikuti Islam, mengikuti beliau. Maka beliau pahalanya sangat besar sekali. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'ada billah fa'iduhu wa man sa'alakum billah fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu fad'ulahu akhrajahu al-Baihaqi. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Umar dan putranya Abdullah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya, siapa yang ista'adakum billah, minta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, misalnya dengan nama Allah, saya mohon bantuanmu, perlindunganmu. Kenapa? Saya diancam oleh orang. Nah, sampai menyebut nama Allah ketika minta, ini artinya sangat serius. Ya, mungkin kalau di masyarakat kita belum biasa ya, seperti itu. Tapi ini kalau di masyarakat Arab, hal yang biasa dilakukan ketika perkara itu perkara yang sungguh-sungguh. Ya, saya mohon kepadamu dengan nama Allah, ya, untuk membantu saya melindungi dari ancamannya fulan kepada saya. Nah, kalau ada orang seperti itu, fa'idhuhu, lindungi dia, ya, penuhi permintaannya. Nah, ini dipenuhinya permintaan tersebut termasuk apa, dalam rangka menghormati nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah minta sungguh-sungguh dengan menyebut nama Allah. Sehingga kita memenuhi bukan hanya karena dia minta, tapi juga dalam rangka menghormati Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian, وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَعْتُوهُ. Kemudian, berikutnya, kalau ada orang yang minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, juga beri. Kalau ini lebih umum ya, meminta. Misalnya, ya minta bantuan, harta, ya, atau minta dalam arti mengundang misalnya untuk datang, ya, dengan nama Allah saya minta kepadamu untuk datang ke rumah saya pada tanggal sekian karena ada ini. Nah, ini Nabi katakan fa'atuh, berikan kepada dia permintaannya, ya, mungkin tadi minta harta atau termasuk undangan, ya. Ini juga dalam rangka menghormati nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia sebut. Hanya saja sebagian ulama mengatakan, ya, selama itu tidak ada halangan-halangan syar'i, ya. Kalau ada halangan syar'i, mungkin dia menolak karena halangan syar'i tersebut. Begitu pula juga di sisi yang lain, ulama mengingatkan jangan orang itu juga bermudah-mudah sedikit-sedikit minta dengan menyebut nama Allah. Ini membuat orang yang diminta akhirnya apa, terbebani, ya kan? Membuat orang yang diminta juga akhirnya terbebani, sehingga tidak boleh sembarangan meminta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu akibatnya seperti itu, kecuali dalam perkara yang sangat penting. Berikutnya kata Nabi, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Dan siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Nah, ini bab membalas kebaikan, ya. Jadi Islam menganjurkan untuk membalas kebaikan orang-orang kepada kita. Dan itu disebutkan bahkan dalam ayat Al-Qur'an, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidakkah balasan kebaikan kecuali kebaikan juga? Ya, jadi orang yang berbuat baik kepada kita, kita juga berusaha untuk berbuat baik kepada dia. Walaupun tidak seukuran dengan yang dia lakukan ketika kita tidak mampu mungkin ya. Ada orang yang Masya Allah dia punya harta benda yang banyak memberi kepada kita misalnya. Wah, saya mesti memberi yang seperti itu, berat, enggak bisa, ya kan? Makanya Nabi katakan fa illam tajidu, kalau kalian enggak mendapatkan, enggak bisa kita memberi. Fad'uhu, fad'ulahu, maka berdoalah untuknya. Jadi intinya yang penting membalas, ya. Ketika tidak bisa mengimbangi apa yang dia berikan, berdoalah untuk dia. Nah, ini yang jelas intinya adalah apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan. Syukur-syukur bisa semisal atau bahkan lebih baik, atau paling tidaknya yang bisa kita lakukan, atau bahkan mungkin hanya sebuah doa. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, sampai kalian perkirakan bahwa doa kalian itu sudah mencukupi kebaikan yang dia lakukan kepada kita. Nah, jadi ini semua yang kita baca dari hadis pertama sampai di sini banyak memberikan kepada kita contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang mesti kita lakukan, baik sifatnya umum maupun sifatnya khusus. Ya, dan itulah ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Kebaikan itu selalu diupayakan, bahkan membalas kepada kebaikan sekalipun seandainya yang melakukan bukan seorang muslim kepada kita, kita juga dianjurkan melakukan yang baik pula kepadanya. Bahkan juga di samping kita melakukan, kita pun juga mengajak orang untuk melakukan. Kalau ini semuanya dipraktikkan oleh kaum muslimin, maka jelas akan terwujud suatu masyarakat Islam yang betul-betul indah, betul-betul islami, ya. Tapi ternyata ya tidak semua muslim melakukan ajaran Islam. Ini yang kadang menjadi masalah atau bahkan sering menjadi masalah, ya, yaitu ketika seorang muslim justru tidak melakukan ajaran Islam yang indah itu. Seandainya semuanya berkomitmen, ya, untuk melakukan hadis-hadis Nabi, sekali lagi akan banyak sekali kebaikan yang terwujud di tengah masyarakat kita. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Allahumma alam bisawab. Sementara kita cukupkan sampai di sini.